Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 6 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Panen dipercepat akibat hama ulat grogoti tanaman bawang petani di Simpang 3 Pidi. Wakil Bupati Simelu serahkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran. PLN Sumbuh Salam promo diskon hingga 50% untuk pelanggan yang tambah daya listrik. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, nasib petani bawang di Kampung Sago, Simpang 3 Pidi merugi akibat bawang yang ditanam di areal persawahan digerogoti ulat. Tanaman bawang yang belum masuk masa panen kini diserang hama ulat. Hama tersebut menyerang daun bawang hingga biji bawang dari dalam tanah. Petani frustasi dalam mengusir hama ulat menggunakan pestisida dengan beragam jenis. Namun hama ulat semakin tidak terkendali dan menggerogoti tanaman bawang. Abdul Malik, seorang petani, berharap agar Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan PD menurunkan penyuluh guna memeriksa bawang petani yang diserang hama. Sudarlun, Wakil Bupati Simelu, Afri Dawati, menyerahkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran yang terjadi Jumat lalu yang menghanguskan 3 unit rumah warga Sukakarya, Simelu Timur. Kepala Pelaksana BPBD Simelu Ali Hasmi mengatakan bantuan masa panik yang disalurkan Wakil Bupati Simelu untuk meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah. Bantuan berasal dari BPBD, Dinsos, dan telah disalurkan. Adapun 3 rumah yang hangus terbakar meliputi rumah tinggal, rumah usaha menjahit, dan rumah usaha jualan kue. Kerugian material ditaksir mencapai Rp283 juta lebih. Sudarlun, sebuah kabar gembira bagi masyarakat Sumbul Salam dan Aceh secara umum yang mengalami masalah daya listrik karena PT PLN Persero kini menggelar promo diskon hingga 50%. Hal itu disampaikan manajer area PT PLN Sumbul Salam Elvi Ziarman melalui Asman Pelayanan Zulkarnain. Menurut Zulkarnain, diskon hingga setengah tersebut diterapkan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional. Kegiatan itu, jelas Zulkarnain, mengambil tema Senyum Pelanggan Indonesia Benderang. Ini sebagai bentuk kepedulian PT PLN Persero area Sumbul Salam terhadap pelanggan dengan cara mengunjungi langsung pelanggan terutama di area Sumbul Salam. Ia juga mengatakan selain program diskon tambah daya, tapi untuk penyambungan sementara yang dipatok hanya sebesar Rp170.845. Sudarlun, evakuasi truk tangki CPO atau crude palm oil yang terjun ke jurang pinggir jalan Banda Aceh Melabuh, kilometer 33 kawasan Gunung Paro, Lepung, Minggu 2 September 2018 sore, membutuhkan 3 mobil kren besar. Truk CPO BK9340XT bermuatan minyak sawit mentah tersebut terjun ke jurang kawasan Gunung Paro sedalam 30 meter pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Setelah rem truk CPO yang datang dari Calang menuju Banda Aceh itu blong. Peristiwa kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan sopir Joko Suroyo, warga asal Huta I Bandarjo, Sumut, dan kernetnya Hazari Ramadan yang juga berasal dari Sumut mengalami luka-luka. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, PT Pertamina Persero memastikan harga bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina tidak mengalami penyesuaian. Hal ini ditegaskan Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Saricito. Adiatma mengungkapkan sebagai salah satu badan usaha hilir migas, Pertamina akan terus memantau kondisi nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan agar perseroan tetap mampu menjaga penyediaan dan melayani kebutuhan BBM di masyarakat. Selanjutnya, selaku badan usaha, Pertamina akan melaporkan setiap perubahan harga BBM kepada pemerintah, Sekiu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 34/2018 tentang perhitungan harga jual eceran BBM. Ketentuan ini tidak hanya untuk BBM yang mendapatkan subsidi, namun juga untuk BBM non-subsidi. Sudarlun, jamaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang satu yang berasal dari PIDI akan berangkat ke Madinah Rabu sekitar pukul 14.00 waktu Arab Saudi. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, M. Daud Pakeh. Daud Pakeh menambahkan, selama di Madinah, jamaah haji akan melaksanakan ibadah sunnah Arba'in di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi dan tempat bersejarah yang ada di kota Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang keberangkatan tersebut, Daud Pakeh meminta kepada petugas haji memastikan jamaah haji sudah menyelesaikan semua rukun haji. Selain itu juga disampaikan jamaah haji Aceh umumnya dalam kondisi sehat. Namun ada beberapa jamaah mengalami pilek, batuk, dan kelelahan pasca armusna dan dalam perawatan di Rumah Sakit An-Nur Arab Saudi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 6 September 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.